الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أمسيت أشهد وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين نبينا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي في الله معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله أجمعين. صدركم صدريكم yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Marilah kita bersyukur kepada Allah Jalla wa ala atas semua karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di sore hari ini kita bisa berkumpul kembali di majlis kita di dalam mengkaji risalah Ahaditsul Akhlaq buah karya Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafizahum Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita masih membahas seputar kewajiban birrul walidain, kewajiban berbakti kepada kedua orang tua kita, yang merupakan bagian dari aplikasi akhlak seorang mukmin dan mukminah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam karena sosok ya yang paling layak untuk kita berikan akhlak terbaik kita setelah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah kedua orang tua kita, yang merupakan sebab yang Allah jadikan sebagai wasilah keberadaan kita semua di atas muka bumi ini. Dan kita masih membahas seputar hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, tatkala beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amal-amal yang paling Allah cintai. Maka Nabi yang mulia menjawab bahwasannya amalan yang paling Allah cintai adalah as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Yang kedua, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sampai pada perkataan penulis hafizahullah ta'ala di halaman yang ke-25, waqad qarana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi sadril a'mali al-ahabb ila Allah baina as-salati allati hiya haqqullah ala 'ibadihi wa birril walidain. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menggandengkan ya di permulaan amalan-amalan yang paling Allah cintai antara salat yang merupakan hak Allah atas hamba-hambanya dan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua kita. Jadi di hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandengkan antara salat dengan birrul walidain. Nadhirul ayati allati sabaqat al-isharatu ilaiha. Ya. Dan hal tersebut semakna atau sejalan dengan ayat-ayat yang telah kita sebutkan di awal bab birrul walidain ini. Di mana Allah Subhanahu wa taala ya qarana fiha haqqal walidain bihaqqihi. Allah Subhanahu wa taala di ayat-ayat tersebut menggandengkan antara hak Allah Subhanahu wa taala dengan hak kedua orang tua, yang menunjukkan bahwasanya Islam memberikan porsi yang sangat agung ya terhadap hak kedua orang tua kita yang wajib untuk kita penuhi sebagai seorang muslim dan muslimah. Waqad qaddama haqqal walidaini 'ala al-jihad. Dan di hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahulukan hak berbakti kepada kedua orang tua kita ya di atas jihad fi sabilillah. Nabi sebutkan berbakti kepada kedua orang tua ya sebelum jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata penulis, wa hadza fihi tanbihun ila ishtirati ridahuma wa idnihima fil jihad. Maka hadis tersebut memberikan isyarat kepada kita semuanya ya bahwasannya seorang anak untuk berangkat ke medan jihad maka harus dengan ridha dan izin kedua orang tuanya. Ya, tatkala seorang anak memiliki kedua orang tua yang masih hidup dan dia ingin berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan dia berangkat ke medan jihad sampai dia meminta izin dan ridha kedua orang tuanya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada seorang laki-laki yang meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berangkat ke medan jihad. Maka Nabi bertanya kepada laki-laki tersebut, laka abawan, wahai fulan, apakah engkau masih memiliki kedua orang tua? Qala, maka sang laki-laki menjawab, na'am, betul ya Rasulullah. Aku masih memiliki kedua orang tua yang masih hidup bersamaku. Qala, maka Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam berwasiat kepada orang tersebut, kepada sahabat tersebut, fafihima fajahid. Kata Nabi yang mulia, berjihadlah engkau wahai fulan di dalam berbakti kepada keduanya. Tatkala engkau masih memiliki kedua orang tua yang masih hidup, maka berjihadlah meraih pahala Allah Subhanahu wa taala. Berjihadlah meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Berjihadlah meraih jalan ke surga Allah dengan cara berbakti kepada keduanya. Fahaqqul walidain haqqun 'azimun wa birruhuma amrun mutaakkidun. Kata penulis, maka dari hadis tersebut kita mengetahui bahwasannya hak kedua orang tua adalah hak yang sangat agung, dan berbakti kepada keduanya adalah perkara yang sangat diperintahkan, yang sangat ditekankan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penulis menjelaskan makna birrul walidain. Apa yang dimaksudkan dengan birrul walidain? Kata penulis, wal birru kalimatun jami'atun tatanawalu jami'a sunufil ihsan wa karimil muamalat wa tayyibil akhlaq wa an yuhsina ilayhima bil muamalat wa bil qawli wa bi isti'malil adabi wal khuluqi wa bit ta'ati wa bil bu'di 'anil 'uquq. Makna kalimat albir, ya, makna kata albir pada kata birrul walidain, kata albirru adalah sebuah kata, ya, yang mencakup semua jenis perbuatan ihsan. Ya, kata albir itu mencakup, ya, semua jenis perbuatan baik, perbuatan ihsan. Mencakup muamalah-muamalah yang baik. Ya, akhlak-akhlak yang baik. Ya. Baik dengan ucapan, ya, atau dengan menggunakan adab dan akhlak kita di dalam bermuamalah bersama kedua orang tua kita. Ucapkan dengan apa? Ucapan yang lembut, yang santun, ya. Bertingkah laku di hadapan orang tua dengan tingkah laku yang lembut, yang sopan, yang santun, yang baik, yang sekiranya membuat kedua orang tua kita senang. Wa bi ta'ati. Dan kata albir, ya, masuk ke dalamnya makna taat kepada kedua orang tua kita. Wa bil bu'di 'anil 'uquq, serta masuk ke dalam makna albir, jadi seorang hamba berusaha menjauhi segala macam bentuk sifat kedurhakaan. Itulah, ya, makna kata albir. Sebuah kata yang mencakup segala macam perbuatan baik kepada kedua orang tua kita. Baik dengan lisan kita, ataupun dengan amal perbuatan kita. Ataupun dengan ini adab dan perilaku kita. Ya. Maka Islam memerintahkan seorang anak untuk berbuat ihsan kepada kedua orang tuanya. Dan Islam melarang seorang anak untuk durhaka kepada kedua orang tuanya. Wa an Abdillah ibni Amr radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, dari Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam beliau pernah bersabda. Kata Nabi yang mulia, ridha Rabbi fi ridha al-walid wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walid. Ketahuilah bahwasannya ridhanya Allah ada bersama ridha orang tuamu, dan murkanya Allah Subhanahu wa taala ada bersama kemurkaan orang tuamu. Ya. Kata penulis, hadal hadis nadhirul hadith alladhi qablahu. Hadith ini semakna dengan hadith yang datang sebelumnya tentang kewajiban berbakti kepada kedua orang tua kita. Wa anna, atau kata penulis, fa fihi al-jam'u baina haqqillahi subhanahu wa haqqil walidain. Di hadis tersebut terdapat jama', penggabungan, ya, antara hak Allah dengan hak kedua orang tua kita. Wa anna ridallahi tabaraka wa ta'ala fi ridal walidain wa sakhat wa sakhatuhu tabaraka wa ta'ala fi sakhatil walidain. Dan hadis itu juga menunjukkan bahwasannya ridha Allah itu ada bersama ridha kedua orang tua kita. Dan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala ada bersama murkanya kedua orang tua kita. Bima'na anna man arda walidayhi faqad arda Allah wa man askhatahuma faqad askhata Allah. Maknanya, kata penulis, bahwasannya barang siapa yang berusaha mencari ridha kedua orang tuanya, maka sejatinya dia sedang berusaha mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, barang siapa yang membuat kedua orang tuanya murka dan marah kepada dirinya, maka dia sedang membuat Allah subhanahu wa ta'ala murka dan marah kepada dirinya. Nah, falwalid yutlabu ridahu wa yubta'ad an sakhatihi. Maka seorang ayah, ya, atau seorang ibu, orang tua kita itu dicari keridhoannya, ya, dan dijauhi kemurkaannya. Seorang anak harus berusaha mencari ridho kedua orang tuanya bagaimanapun caranya, selama tidak mengandung unsur maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita wajib mencari pintu-pintu kebaikan yang sekiranya bisa membuat orang tua kita ridha terhadap kita. Karena kalau seandainya orang tua ridha terhadap seorang anak, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan ridha kepada dirinya. Ya, Allah akan ridha kepada dirinya. Wala ya'ni hadha an yuta'a idha amara bil ma'siyati. Namun perkara ini tidak bermakna, ya, seorang hamba mentaati orang tuanya dalam perkara maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kewajiban kita untuk berbakti kepada orang tua kita bukan maknanya dalam segala hal, hatta maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, karena seorang hamba atau seorang anak diwajibkan taat kepada kedua orang tuanya selama dalam perkara yang sifatnya ma'ruf, kebaikan, bukan dalam perkara maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, fallahu azza wa jalla yaqul. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Luqman ayat yang ke-15. Menjelaskan kaidah di atas. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan jika keduanya, ini kedua orang tuamu, memaksa engkau untuk berbuat kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, untuk mempersekutukan diriku dengan sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya, maka jangan taati perintah kedua orang tuamu. Kalau orang tua perintah kita untuk maksiat kepada Allah, untuk berbuat syirik kepada Allah, maka jangan ditaati. Jangan kita iyakan, jangan kita turuti. Ya. Namun kata Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun seorang anak tidak taat kepada kedua orang tuanya dalam perkara-perkara yang sifatnya maksiat kepada Allah, tetap kita sebagai seorang anak wajib untuk berbuat baik kepada mereka. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan bersahabatlah dengan keduanya, pergauli keduanya, ya, di dunia ini dengan perkara yang ma'ruf, dengan perkara yang baik. Jadi kemaksiatan yang enggak kita turuti, enggak kita apa? Jalankan. Ya. Namun tetap kita harus berusaha untuk bermuamalah dengan baik, berbakti kepada kedua orang tua kita dalam perkara-perkara yang sifatnya tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata penulis, "Lakin ma'a hadza al-hal al-muslimu matlubun minhu an yuhassila ridha walidayhi bimusahabatihima bil ma'ruf wa bil akhlaqil fadilati wal ihsan wal kalamil jamil ma'al imtina'i an fi'lil ma'siyah allati yad'uwanihi ilaiha." Kata penulis, ya, bersamaan dengan hal seperti ini, yakni meskipun seorang muslim diperintahkan untuk maksiat kepada Allah oleh kedua orang tuanya, diperintahkan untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala oleh kedua orang tuanya, ya, tetap saja seorang muslim dituntut, ya, untuk mencari ridha kedua orang tuanya dengan cara mempergauli keduanya dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, dengan akhlak yang mulia dan perbuatan baik kepada mereka. Wal kalamil jamil, dengan ucapan yang baik, ucapan yang enak didengar, yang tidak menyakiti hati kedua orang tua kita. Ma'alim tina'i an fi'alil ma'siyati allati yad'uwanihi ilaiha. Ya. Dan kita juga tetap harus apa? Harus yani menjaga diri dari perbuatan maksiat yang mereka perintahkan kepada kita. Jadi, ya, kaidah yang harus kita fahami di sini, ikhwani wa akhwati fillah, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk birrul walidain, ya. Berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Namun tatkala kedua orang tua kita memerintahkan kita untuk berbuat maksiat kepada Allah, berbuat dosa kepada Allah, berbuat kesyirikan kepada Allah ataupun dosa yang lain, maka di situ tidak ada kewajiban kita untuk taat kepada keduanya. Nah, karena ketaatan kita kepada kedua orang tua kita itu terbatas dalam perkara-perkara yang baik secara agama. Terbatas dalam perkara-perkara yang ma'ruf secara agama. Adapun tatkala kedua orang tua kita memerintahkan kepada jalan-jalan kemaksiatan, jalan-jalan kemungkaran, maka tidak boleh kita taati perintahnya. Tidak boleh. Kita apa mentaati perintah kedua orang tua kita dalam perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun meskipun kita tidak taat kepada keduanya dalam perkara maksiat, tetap seorang anak diperintahkan untuk mencari ridho kedua orang tuanya dari pintu-pintu yang lain. Ya. Dari pintu-pintu yang lain yang tidak mengandung unsur maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita harus berbuat baik kepada keduanya, berkata lembut kepada keduanya, membantu keduanya, ya. Membuat apa gembira keduanya dengan perkara-perkara yang tidak menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam perkara maksiat dan dosa, nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq." Tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun dia, orang tua kita, guru kita, ya, pemimpin kita, siapapun dia, selama yang dia perintahkan adalah perkara yang mungkar, yang sifatnya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh kita taati. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam urusan maksiat kepada al-Khaliq, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saudaraku, kaidah yang harus kita fahami di dalam bermuamalah bersama kedua orang tua kita. Jadi meskipun orang tua kita terkadang masih awam, ya, masih belum paham tentang perkara agama, yang terkadang apa masih ini memerintahkan kita berbuat sesuatu yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, maka nasihati dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak. Nah, dan kita tidak taat dalam perkara-perkara yang sifatnya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bersamaan dengan itu kita tetap wajib berbakti kepada kedua orang tua kita, ya, dari pintu-pintu yang lain, dari akhlak kita, muamalah kita, ya, memberikan hadiah kepada kedua orang tua kita selama tidak mengandung unsur maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan maknanya apa kita menghajar orang tua kita, memboikot orang tua kita 100%, ya. Enggak lagi ada muamalah, tidak. Tetap muamalah apa dengan baik, ya. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kedua orang tua kita. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala ini membimbing kedua orang tua kita kepada jalan-jalan kebaikan, ya. Ajarkan ilmu kepada kedua orang tua kita. Kalau memang dia orang awam, ya, yang belum tahu ilmunya, sampaikan dengan cara-cara yang bijak, cara-cara yang baik, yang sekiranya mudah untuk difahami dan diterima oleh kedua orang tua kita. Nah, lihat betapa tingginya akhlak Islam, betapa tingginya adab yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua kesalahan orang tua kita, kesalahan-kesalahan kita, dan Allah Subhanahu wa taala wafatkan orang tua kita dan kita semuanya di atas husnul khatimah, dan kita berharap kepada Allah jalla fi'ala agar mengumpulkan kita bersama orang-orang yang kita cintai, bersama kedua orang tua kita, bersama istri dan anak-anak kita di surga Allah di hari kiamat kelak. Wallahu taala alam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك أتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد